Iya. Berkaitan materi hakikat kaya menurut Islam. Ini ada beberapa pertanyaan. Misal bisa dijawab alhamdulillah, kalau tidak ya ngapunten. Berkaitan materi hakikat kaya menurut Islam. Siapa saja prioritas yang berhak menerima sedekah? Jadi sedekah di dalam Islam itu sebenarnya terbagi dua. Ada sedekah yang sifatnya wajib, ada sedekah yang sifatnya sunnah atau mustahab. Sedekah yang sifatnya wajib itu yang biasa kita kenal dengan istilah zakat. Baik zakat harta maupun zakat fitrah. Itu sedekah. Ayat disebutkan di dalam Al-Quran tentang hal ini, zakat harta itu dimulai dengan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sampai akhir ayat surat At-Taubah. Artinya zakat wajib, yaitu zakat harta. Zakat harta kan zakat wajib itu namanya. Allah sebutnya dengan innamas sadaqat. Bahwa sedekah-sedekah itu hanyalah untuk siapa? Untuk kaum fakir, untuk miskin, ibnu sabil, berjihad di jalan Allah terus. Wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab. Nah, ada 8 jenis golongan yang berhak mendapatkan sedekah. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, yang paling berhak menerima sedekah siapa? Perlu dibagi dulu sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Kalau sedekah wajib, yang paling berhak dan prioritas siapa? Itu tadi 8 golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Siapa yang perlu diprioritaskan? Tergantung kondisi dan keadaan. Siapa yang lebih membutuhkan? Siapa yang lebih membutuhkan? Nah, dan itu yang paling berhak menentukannya adalah tentu al-amiluna 'alaiha. Mereka yang terlibat secara langsung sebagai amil, mereka yang dipercaya penuh untuk menentukan siapakah yang paling berhak dan siapakah yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan sedekah tersebut. Tapi kalau sedekah yang sifatnya sunnah dan mustahabbah, sifatnya sunnah dan mustahabbah, yang paling berhak adalah keluarga kita sendiri. Ada beberapa riwayat menunjukkan hal tersebut. Nah, ada beberapa riwayat yang menunjukkan hal tersebut bahwa sedekah itu yang paling terbaik adalah untuk keluarga kita sendiri. Adalah untuk keluarga kita sendiri. Walaupun keluarga itu misalkan paman, bule, keponakan, sepupu, selama masih dalam jalur kerabat dan keluarga, mereka lebih diprioritaskan. Karena pertanyaannya siapa saja yang prioritasnya? Keluarga lebih prioritas. Wallahu a'lam. Siapa yang lebih berhak menerima sedekah antara muslim dan non-muslim bila mereka tetangga kita dan fakir? Tentu muslim lebih berhak lagi. Seorang muslim lebih berhak karena nilai Islam yang dia punya. Nilai Islam yang dia punya. Wallahu a'lam bissawab. Karena pertanyaan siapa yang lebih berhak? Kemudian siapa yang lebih berhak menerima sedekah muslim yang sholat dan muslim yang tidak sholat tapi fakir? Tentu muslim yang sholat lebih berhak. Pertanyaannya kan mana yang lebih berhak? Jawabannya yang lebih berhak adalah muslim yang sholat. Bukan berarti tidak boleh memberikan sedekah untuk orang non muslim. Bukan berarti tidak boleh memberikan sedekah untuk orang yang muslim tetapi tidak sholat. Namun dia fakir, bukan. Tetapi pertanyaannya mana yang lebih berhak? Kalau masalah boleh, boleh. Nah, apalagi untuk maslahat yang sifatnya rajihah, maslahat yang sifatnya jelas terlihat untuk kebaikannya. Wallahu a'lam. Bila tukang ojek, tukang becak atau yang kita sedekahi tidak sholat, bagaimana? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pahala tetap ada buat Anda. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, saya lupa apakah Muslim juga meriwayatkannya. Nah, ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kepada para sahabat tentang orang kaya yang bersedekah di malam hari. Ingat hadis ini kan ya? Riwayat Bukhari, Muslim saya lupa. Apakah beliau meriwayatkannya ataukah tidak? Orang muslim itu orang kaya itu ternyata bersedekah di malam hari. Ternyata yang menjadi objek sedekahnya itu orang kaya raya. Jadi pas pagi hari masyarakat gempar, wah wong sugih, itu sedekah. Kan gitu. Orang kaya sudah sedekah. Malam berikutnya dengar dia kan informasi itu, ternyata yang menjadi objek sedekahnya itu orang kaya raya. Ingin dia memberi kepada yang berhak menurut dia. Malam harinya ternyata dia sedekah, pagi harinya ketahuan objek sedekahnya itu seorang pencuri. Oh, seorang pencuri. Malam yang ketiga dia sedekah lagi. Pagi harinya mendapatkan informasi yang menjadi objek sedekahnya adalah seorang wanita pezina. Kan gitu. Kemudian dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tetap ada manfaatnya. Yang pertama untuk dia sendiri mendapatkan pahala tentu. Nah, yang kedua untuk objek-objek tersebut, barangkali dengan sedekah yang ia beri, si kaya tadi kemudian tersadar, oh iyo ya, ternyata saya yang kaya raya ini punya kewajiban untuk bersedekah. kepada si pencuri itu, barangkali sedekah yang dia berikan membuat dia akhirnya menahan diri. Sudah punya duit, sudah punya uang, ngapain nyuri? Jadikan modal. Untuk si wanita pezina tadi, na'udzubillahi min dzalik. Nah, dari perbuatan keji tersebut, barangkali dengan sedekah yang berikan akhirnya dia bisa menjaga kehormatan dirinya, tidak perlu lagi menjual diri untuk cari duit dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sudah ada sedekahnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi bila tukang ojek, tukang beca atau yang kita sedekahi ternyata tidak sholat bagaimana? Barangkali dengan sebab seperti itu kemudian dia tersadar, kan begitu. Dia barangkali terpanggil hatinya, oh iya, ini dan itu. Barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Saya menjawab sebuah pertanyaan. Kecuali kalau ditanya mana yang lebih berhak? Yang lebih berhak yang sholat tentunya. Afan Ustadz, jika ada seseorang yang sudah berkeluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan, kadang kekurangan. Di lain pihak orang tuanya sangat menuntut sang anak agar memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini terkadang kebutuhan untuk berfoya-foya. Sang anak tadi sudah berusaha sekali memenuhinya, sampai dibela-belain berhutang untuk menuruti ibunya tersebut. Ketika sang anak tidak mampu memenuhinya dan sudah menyampaikan dengan sangat halus, ibunya tidak terima dan menyebut anaknya dengan anak durhaka. Dan sang anak sangat tertekan dengan kondisi ini. Mohon nasihat Ustaz. Ya, bersabar. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, si anak tersebut sudah dinyatakan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak ini tidak pantas disebut sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena dia sendiri tidak mampu. Dia sendiri tidak mampu. Jangankan untuk kepentingan foya-foya orang tua. Jangankan. Sampai pada kondisi orang tua pun tidak mampu. Kalau dalam bahasa ini kan seakan-akan orang tua itu menuntut bukan untuk kebutuhan pokoknya ya. Hanya untuk senang-senang saja ya. Jangankan ini, orang tua yang betul-betul tidak mampu saja, kita sebagai anak juga ternyata tidak mampu, tidak ada dosa. Ketika kemudian kita tidak bisa memenuhi kebutuhan orang tua, karena kita sendiri tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mas tata'tum, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mas tata'tum. Kita sendiri tidak mampu. Maka apapun yang dikatakan oleh orang tua, dibilang durhaka, dibilang ini dan itu, tetap kita bersabar. Bukan berarti kemudian kita membenci orang tua, bukan kemudian mengurangi intensitas kunjungan kita kepada orang tua, bukan membuat kita kecewa dan tersakiti serta merasa terzalimi, itu juga tidak dibenarkan. Tetap bakti diberikan semampu kita. Walaupun dikatakan anak durhaka, anak tidak tahu diri, anak yang sudah lupa dengan jasa orang tuanya, tetap datang berkunjung dengan apa adanya. Bisanya cuma ini Bu, mohon maaf, tidak bisa yang lain. Tetap kukuh, tetap tegar dan sabar kita. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, apakah ada uzur memotong jenggot? Apa hukum kerja di pemerintahan ini seperti jadi polisi, guru, atau guru negeri? Nah, sesungguhnya kalau secara syariat tidak ada uzur sama sekali. Tidak ada uzur secara syariat. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kita membolehkan, bukan. Namun kita berusaha untuk memahami kondisi masing-masing orang. Ini yang perlu. Nah, kita pahami bersama. Bukan berarti membolehkan, tetapi kita berusaha untuk memahami kondisi masing-masing orang. Nah, memahami kondisi masing-masing orang. Kita pun terkadang ingin difahami. Mungkin ada satu masalah, kita punya teman, karena tugas yang dia jalani harus cukur dan potong jenggot. Dalam hal ini kita menang. Menangnya kenapa? Karena kita bisa pelihara jenggot. Tapi mungkin dalam hal yang lain kita kalah. Saya sebut menang dan kalah, tidak ada masalah. Mungkin dalam hal lain kita kalah. Dia bisa membersihkan hatinya dari benci dan dendam kepada saudaranya. Kita jenggotan ini dan itu ternyata menyimpan benci dan dendam kepada orang lain. Kan begitu? Ditanya nggak bisa, anak nggak bisa. Anak tetap benci sama dia, dendam sama dia. Kadang-kadang kan kita minta ingin difahami juga. Fahamilah saya ini dan itu. Nah, maka jalan yang terbaik, ikhwati fillah barakallahu fikum, ya berusaha semaksimal mungkin untuk berislam secara kafah, berislam dan menegakkan syariat itu secara sempurna dan utuh dengan batas kemampuan yang kita punya. Mungkin dalam hal ini kita tidak bisa, dalam hal ini kita tidak bisa, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan dalam hal-hal yang lain. Kita berusaha untuk memaksimalkannya dalam hal-hal yang lain. Saya punya cerita. Ada seorang ikhwan itu. Nah, polisi dia ceritanya. Jadi sehari-harinya, bukan sehari-harinya, dia sering mengkritik ikhwan kita yang polisi ini. Kalau jadi kepolisian, cukur jenggot, ini dan itu segala macam. Tapi pas butuh, minta bantuan dia. Bisa dipahami gak? Pas butuh, Afnaki ini motor anak hilang, antum bisa bantu gak ini? Padahal sebelumnya dicela, dimaki, entah sudah. Egois bukan seperti ini? Ya kita berusaha memahami lah. Sambil, kalau memang betul engkau cinta pada dia, engkau cinta pada saudaramu, engkau inginkan kebaikan untuk dia, betul-betul engkau tulus menginginkan kebaikan untuk dia, coba doakan dia. Nah, bentuk kebaikan kita kepada dia itu bukan hanya sekedar, ya gak boleh mas, cukur jenggot sampai haji suwe, cukur jenggot aja. Gimana ya? Haji suwe, cedak ustaz, segala macam. Kalau memang engkau tulus menginginkan kebaikan untuk dia, coba satu hal saja. Sebut namanya dalam doamu di akhir malam. Sebut nama dia, saudaramu yang cukur jenggot tadi. Nah, sebut namanya di akhir, di dalam doamu di akhir malam. Minta kepada Allah agar meneguhkan hatinya, memberikan kekokohan pada dia, memberikan istiqomah kepada dia. Ya. Walhamdulillah banyak teman-teman kita yang setelah memiliki keteguhan, punya istiqomah yang kuat, ngaji terus, akhirnya memilih untuk pensiun dini. Ini kan yang kita inginkan sebenarnya. Doakan. Doakan terus. Ingat, bukan berarti kemudian saya membolehkan ya. Tetap tidak boleh secara syar'i. Tapi pelaksanaannya tadi kita berusaha untuk memahami kondisinya. Wallahu a'lam. Bukan kemudian kita menghajar. Bukan kemudian kita menghajar. Ada beberapa kasus demikian terjadi. Sahabat-sahabat kita yang dari pegawai negeri, yang dari polisi, yang dari militer, senang ngaji. Tapi itu tadi dihadapkan dengan tugas dan kedinasan yang mengharuskan dia melanggar syariat. Akhirnya dijauhi, dihajar, ini dan itu. Ya bukannya bertambah baik, malah tambahlah lari, gak usah ngaji. Siapa yang berdosa dalam hal ini? Siapa yang berdosa dalam hal ini? Kita. Menjadi sebab akhirnya dia betul-betul lari dari agama ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu tadi sudah terjawab. Saya beberapa kali bertemu dengan ikhwan-ikhwan seperti itu. Ya, jeritan hati mereka sudah pernah saya dengar. Ada ikhwan kita yang sudah jadi kapolsek dua kali berturut-turut di dua tempat, kapolsek. Bahkan dia menjadi penyandang dana, jadi backing untuk pendirian ma'had, pembebasan tanah, sampai kemudian akhirnya sekarang kerja di Polda. Nah, subhanallah, itu cerita hati mereka, pengennya ustaz, kami itu pengen ngaji seperti ikhwan-ikhwan yang lain, ini dan itu, tapi tekanan ini segala macam. Bukannya kemudian kita jauhi, justru kita beri semangat, disupport, diteguhkan hatinya, dibantu dengan nasihat. Bukan kemudian bilang gak tulus kamu ngaji, ya repot, lari dia. Adakah doa khusus dari Rasulullah agar kita kaya materi dan kaya hati? Nah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk. Kemudian as'alukal huda wa tuqa, taqwa wal afaf, iffah wal ghina. Rasa cukup. Gitu. Wallahu a'lam. Pilpres nanti enaknya pilih siapa Ustaz? Karena ada salah satu calon yang disupport penuh oleh Syiah internasional. Ya milih kayak gini ya gak bisa enak-enakan. Pilih nanti enaknya, gak milih siapa-siapa. Gak milih siapa-siapa. Kita sudah paham bersama. Ini anak kecil pun tahu yang sudah berakil balik. Yang namanya dunia politik itu semuanya busuk. Tipu muslihat, semua kepentingan dunia, semua kotor. Oh, sampai prinsip dasarnya tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi, kan gitu. Oh, ya semua ngerti, di daerah sana dua partai, wah, hancur-hancuran perang ini, di sini akur, di daerah di pusat, oke. Yang dikorbankan masyarakat dan warganya, itu sudah politik busuk, kotor sudah. Yang pelakunya saja, pelakunya saja mengakui, hari ini memuji, besok mencela, koncok, kemarin dihabisi dia di depan wartawan. Sebaliknya juga seperti itu, kemarin temen, kemarin dimusuhi, wah apa dia tuh, ini segala macam. Pas gilirannya koalisi, koncok, berbuat salah, enggak, dibela. Politik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada prinsip kita, prinsip ahlu sunnah. Yo, dari dulu ya enggak nyoblos. Proses memilih pemimpin adalah proses yang berat, rumit, dan sulit. Tanggung jawabnya tidak ringan. Karena proses ini tidak mudah. Proses ini tidak mudah. Maka di dalam syariat Islam tidak semua orang berhak memilih pemimpin. Karena berat. Ini masalahnya bukan kemarin saya baca orang yang ini jadi apa namanya? Pasien di rumah sakit jiwa punya hak pilih. Yo, apa sih ini? Pernah baca dan mendengar berita itu enggak? Kok iso loh? Karena sudah ini pasien rumah sakit jiwa punya hak pilih. Iso. Bingung saya ini. Di dalam Islam itu proses memilih pemimpin berat. Makanya saya tegaskan lagi, tidak semua orang berhak untuk memilih. Kita dalam Islam itu mengenal ada ulul halli wal aqdi. Orang-orang tertentu saja yang punya hak memilih. Ketika Abu Bakar Siddiq dipilih, ketika Umar dipilih, ketika Uthman dipilih, ketika Ali bin Abi Thalib dipilih, dan semua. Apakah melibatkan semua rakyat dan warga? Enggak kan? Orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu saja. Jadi yang paling penting, mau milih A, mau pilih B, siapkan jawabanmu di hadapan Tuhan nanti. Kenapa engkau pilih A, kenapa engkau pilih B? Ternyata si A yang engkau pilih tidak melaksanakan syariat Islam. Ternyata si A yang engkau pilih, si A yang kau pilih ternyata melukai hati umat Islam. Tanggung jawabmu nanti di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dengan suaramu juga dia terpilih. Kalau engkau pilih si B juga sama. Kenapa engkau pilih si B? Ternyata setelah dia menjadi pemimpin tertinggi, ternyata dia menyakiti hati umat Islam, ternyata dia mengeluarkan kebijakan ini dan itu yang ternyata bertentangan dengan hukum Islam. Siapkan jawabanmu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dengan suaramu juga dia terpilih, walaupun engkau satu. Jadi kalau pertanyaan salah satu calon disupport oleh Syiah Internasional, semua sama. Yang penting itu suara. Dari kedua kubu yang sekarang ini kita saksikan, sama, yang ini juga didukung orang kafir, sini juga didukung orang kafir. Di sini ada barisan apa liberalnya, di sini juga ada barisan liberalnya. Di sini ada orang Syiahnya, sini juga ada orang Syiahnya, sama. Bodoh. Jadi kalau ditanya, oh kan akhafu dararain, Ustaz, cari yang madorotnya paling kecil gitu dari dua ini, lebih bagus mengambil keputusan yang tidak ada madorotnya sama sekali. Oh no, apa keputusannya? Yang nggak milih, nggak ada madorotnya kok. Nanti Islam wah akan dilindas, Islam akan begini, kaum muslimin akan wah syariat Islam dihancurkan. Di mana Allah wahai saudaraku? Di mana Allah wahai saudaraku? Engkau lupakan Allah. Islam ini yang punya Allah. Islam yang akan, Allah yang akan membantu, menolong, dan membela agama ini. Bukan karena kamu. Yes, balilah prinsip kita. Yes, ini kokoh sudah, gak usah kuya. Ini akibat terlalu sering mengikuti perkembangan berita yang ini. Betul gak? Kan terpengaruh oleh ini kan akhirnya. Kalau kita mau tuntut lagi, dari mana, apa buktinya didukung dan disupport Syiah Internasional, apa buktinya kan gitu. Kan masih juga isu sana isu sini kan, berita kok. Makanya jangan sering-sering ikuti berita. Sering-sering ikuti taklim, teduh, sejuk, nyaman. Ngono. Ini akibat punya HP ini. Buka sana .com .com. Insyaallah ya. Sekarang berambung ini. Bolehkah kita untuk berlepas diri atau tidak mau membantu kegiatan dakwah karena sikap atau tingkah laku ikhwan dan pengurus dakwah dianggap sering menyinggung perasaan? Catatan, ikhwan yang tersinggung perasaan ini tidak pernah menegur pihak yang dirasa telah menyakitinya. Padahal kalau dia mau menanyakan, bisa jadi apa yang dia simpulkan memang benar, bisa jadi pula salah. Apa saran Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, ini kembali kepada ketulusan dan keikhlasan kita. Kalau pertanyaannya sesuai dengan yang disampaikan, itu karena perasaan ini dan itu. Terkadang begini, saya mengucapkan sesuatu tidak bermaksud sama sekali menyinggung dan menyakiti, tapi dia yang mendengar merasa ini saya ingin disinggung, saya merasa tersakiti. Sering seperti itu. Nah, jadi perasaan dikit numpuk sudah sebab akibat. Sudah punya perasaan, akhirnya dia merasa. Ketika saya datang, dia menjauh. Saya merasa loh, kok ini arah yang menjauh ini. Cerita sama yang itu arahnya kok kalau sama dia menjauh. Sarah juga gitu. Wah, sudah. Terus. Padahal sekian banyak masalah itu ternyata bisa diselesaikan hanya dalam hitungan detik. Sekian banyak masalah yang kaitannya dengan pribadi dan perasaan itu ternyata bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Datang, temui, assalamualaikum, khair, apa kabarnya? Cair, luntur. Nah, itu sudah banyak terbukti alhamdulillah. Itu tadi perasaan, don. Terus kan begitu ya? Don. Maka di dalam Al-Qur'an Allah melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian banyak-banyak prasangka itu. Karena sungguhnya sebagian prasangka itu justru dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang kita tulus dan ikhlas, walaupun kita disakiti, walaupun kita dikecewakan, tapi kita punya kemampuan untuk berdakwah, untuk membantu dakwah, berikan. Bukankah kita membantu itu bukan karena si A, bukan karena si B? Disanjung, dipuji ya tetap jalan, dicaci, dimaki, dicela juga tetap jalan. Karena memang kita punya kemampuan untuk membantu keberlangsungan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saudara kita atau orang tua kita non muslim, apakah kita masih boleh bersedekah? Nah, boleh untuk bersedekah. Nah, tetapi tentu sedekah yang sifatnya sunnah tadi. Kalau sedekah yang sifatnya wajib yaitu zakat, itu sudah memang sudah ditentukan. Tapi kalau sedekah itu sifatnya mustahab, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam sering membagi makanan untuk tetangganya orang Yahudi. Itu sebagai salah satu contoh saja. Nah, sebagai salah satu contoh saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sekarang. Bagaimana hukum bekerja di bea cukai dan bolehkah kita meminjam uang dari orang yang bekerja di lembaga tersebut karena darurat? Nah, ini mohon maaf saya tidak bisa menjawab untuk saat ini. Wallahu a'lam bishawab, barangkali cukup. Pas pukul 13:00 waktu Indonesia bagian barat. Mudah-mudahan pertemuan kita selama 2 hari ini bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kita untuk tetap istiqomah di atas jalan sunnah dan di atas talabul ilmi syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.